pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Sabtu 26 Agustus 2017 dibacakan oleh saya Ilham dan Tia Andalusia. Seorang jamaah calon haji asal Pidi meninggal dunia. Seorang nenek ditemukan terlantar di Kampung Kramat Banda Aceh. Akademisi dari 7 negara ikut pelatihan hukum kemanusiaan internasional di UIN Araniri. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Rimba Pasir 90,1 FM Losmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Cederalon, seorang perempuan berusia lanjut dan pikun ditemukan terlantar oleh masyarakat di seputaran Kampung Kramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi malam. Saat ditemukan, nenek tersebut berpakaian lengkap membawa bungkusan berisi beberapa helai kain. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Karena tak bisa menjelaskan alamat dan identitasnya, warga mengantar perempuan uzur itu ke kantor Satpol PP Aceh. Pihak Satpol PP dan WH menginformasikan temuan itu ke Dinas Sosial Aceh, dan selanjutnya malam tadi juga, pihak Dinsos mengerahkan Satuan Bakti Pekerja Sosial atau Sakti Peksos untuk melakukan pengamanan. Ciri-ciri fisik perempuan renta itu usia sekitar 85 tahun, kulit putih, tinggi sekitar 55 cm, dan mempunyai kebiasaan menggigit ujung kain. Staf Dinas Sosial Aceh Rita mengatakan, nenek itu tidak ingat sama sekali nama maupun alamatnya. Saat ini perempuan yang tidak diketahui identitas dan asal-muasalnya itu dititip di rumah aman Dinas Sosial Aceh. Bagi pihak keluarga yang kehilangan nenek tersebut, bisa menghubungi Kodrat Satuan Bakti Pekerja Sosial Kota Banda Aceh melalui nomor ponsel 0813-6015-0831. Saudara Lon, para akademisi dari 7 negara mengikuti pelatihan kursus bersertifikat yang diselenggarakan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross atau ICRC yang berpusat di Swiss. Pelatihan dengan tema Hubungan Hukum Kemanusiaan Internasional dan Hukum Islam tentang konflik bersenjata ini diselenggarakan mulai hari Sabtu sampai dengan Senin 26 hingga 28 Agustus 2017 di Hotel Grand Nangro, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Jalimin melaporkan. Ketujuh negara yang mengirim pesertanya yaitu Pakistan, Bangladesh, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Adapun peserta dari dalam negeri merupakan perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi Islam dan umum di berbagai wilayah di Indonesia. Ketua Panitia Pelatihan Ridwan Nurdin mengatakan tujuan dan target dari acara pelatihan ini antara lain yaitu untuk menggali berbagai khazanah klasik Islam tentang hukum berkaitan dengan konflik bersenjata dan melihat kaitannya dengan hukum humaniter internasional. Ridwan menambahkan peserta kegiatan ini merupakan dosen pengampu mata kuliah hukum humaniter internasional dan dosen pengampu mata kuliah hak asasi manusia. Syederalon, guna memadamkan api yang membakar hutan lindung yang ditumbuhi pohon pinus di kawasan desa Krung Suke, Kecamatan Tangsepidi, jumlah personel polisi dan TNI ditambah. Saat ini jumlah personel polisi dan TNI mencapai 168 personel. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Kabak Ops Polres Pidi Kompol Apriyadi mengatakan pemadaman api telah dilakukan sejak malam tadi yang melibatkan TNI, polisi, polisi hutan, anggota Rangers, dan masyarakat sekitar. Lanjutnya titik api terus meluas, kini personel TNI dan polisi telah ditambah yang mencapai 168 orang. Sebagian titik api telah berhasil dipadamkan. Pemadaman api dilakukan dengan cara memukul titik api menggunakan kayu dan menyiram dengan air mineral, sebab sumber air dari sungai Krung Suke susah diambil. Sumber air di lokasi kebakaran ada, tapi airnya panas. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dandim 0102 PD Letkol Doni Indiawan memberikan pengarahan langsung kepada personil untuk penanganan pemadaman api yang membakar hutan lindung di kawasan Krung Suke, Bengga, Kecamatan Tangse. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syadaralun, sebagai bentuk kepedulian dalam program Corporate Social Responsibility atau CSR pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Pidijaya tanggal 7 Desember 2016 lalu, Vice President CSR PT Pertamina Agus Mashud S. Asngari bersama Bupati Pidijaya Ayub Abbas tadi pagi meresmikan pembangunan kembali Masjid Baitul Mutakin, Gampung Kaye Jato, Kemukiman Cubo, Kecamatan Bandar Baru Pidijaya. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Pembangunan masjid tersebut menghabiskan dana 6,3 miliar rupiah. Selain untuk bangunan utama masjid, juga dilengkapi fasilitas pendukung lainnya berupa pintu gerbang, taman, lingkungan masjid, ruang sekretariat masjid, tempat wudhu, MCK, dan lapangan parkir. Pembangunan tempat ibadah umat merupakan tanggung jawab bersama, maka PT Pertamina berupaya mendukung pembangunan kembali masjid ini sebagai bentuk kepedulian Pertamina kepada masyarakat Pidijaya, khususnya pasca bencana gempa yang melanda kabupaten tercinta ini sejak 8 bulan lalu. Syadaralun, seorang jemaah calon haji atau JCH Aceh kelompok terbang 10 asal Pidi meninggal dunia di pesawat saat dalam penerbangan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi kemarin. Dari Banda Aceh, Mawaddatul Husna melaporkan. Petugas haji kloter 10 embarkasi Aceh, Haji Rusli menyebutkan, jemaah calon haji yang meninggal dunia tersebut bernama Muslimah binti Haji Ismail Yusuf, 58 tahun, dengan nomor manifest 207. Almarhumah meninggal dunia ketika masih berada dalam pesawat, tepatnya 1 jam sebelum landing di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah. Tengah diproses pengurusan jenazah dan rencananya akan dimakamkan di Jeddah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dr. Maya Sofia, almarhumah berencana ingin ke toilet. Setelah berusaha bangun dari kursinya, yang bersangkutan terduduk kembali dengan kondisi lemas. Kemudian dicek oleh tim medis kloter, ternyata tensi darah 70/60 mmHg. Tim medis langsung melakukan penanganan cepat dengan memberi obat dan juga memasang oksigen. Namun kondisi pasien terus memburuk hingga meninggal dunia. Syadaralun, banyak hal menarik bisa diperhatikan dari susunan klub di setiap grup hasil undian Liga Champions edisi 2017-2018. Salah satunya adalah susunan di grup H yang terdiri dari Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, dan Apple. Dari Jakarta, Tribunnews.com melansir. Seakan belum bosan, Real Madrid kembali bertemu Borussia Dortmund. Ini adalah keempat kalinya Real Madrid bertemu Dortmund dalam 6 musim terakhir di Liga Champions. Tercatat pada musim 2012-2013, Real Madrid berada di grup D bersama Dortmund. Di babak semifinal, keduanya harus bertemu kembali, namun Real Madrid harus mengakui keunggulan Dortmund dengan agregat 3-4 dan berhak melaju ke final. Pada musim 2013-2014, Madrid dan Dortmund berjumpa di babak perempat final. Dortmund kali ini harus mengakui keunggulan Madrid dengan agregat 3-2. Musim lalu, Madrid dan Dortmund kembali berada dalam satu grup, yaitu di grup F. Kedua tim dua kali mendapat hasil seri 2-2 dalam dua kali pertemuan. Pada musim 2016-2017, Real Madrid sukses melaju hingga meraih juara. Sementara Dortmund harus berhenti di babak perempat final setelah kalah dari AS Monaco. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 26 Agustus 2017. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Syadaralun, wassalam.